seperti comberan. Bercanda dengan istri paling muda, teringat jalan dan bekerja. Oh, oh kasihan nasib bekerja jalan, tenaga hilang, gaji tidak berimbang. Ha ha ha ha.